السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, dan kita masih pada pembahasan beradab dengan Allah Jalla wa'ala di dalam berkata dengan menjauhi kata-kata, ucapan-ucapan yang mengandung buruk adab dengan Allah Jalla wa'ala, dengan membarengkan kehendak Allah Jalla wa'ala dengan kehendak selainnya dari kalangan makhluk, atau dengan menisbatkan nikmat yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepada selainnya. Adapun hukum menisbatkan nikmat Allah Jalla wa'ala kepada selain Allah Jalla wa'ala, maksudnya kepada sebabnya, maka sebagian ulama ada yang berpendapat itu syirik kecil, haram secara mutlak, dan ada pula di antara ulama yang merincinya. Dan wallahu a'lam bissawab, yang benar adalah yang merincinya, iaitu apabila nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan tersebut ia nisbatkan kepada sebabnya tanpa melupakan Allah Jalla wa'ala, dan sebab tersebut memang sebab yang zahir secara syar'i maupun secara urfi kauni, maka ini tidaklah mengapa, ya, dengan syarat dia menisbatkannya hanya kepada sebab yang memang Allah menjadikannya sebagai sebab secara syar'i dan kauni, dan ia tidak melupakan Allah Jalla wa'ala. Nah, contohnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula ana lakana fi ad-darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena aku, maka Abu Talib sudah berada di kerak api neraka. Ya. Dan tentunya memurnikan penisbatan nikmat kepada Allah Jalla wa'ala semata itu lebih utama untuk selamat dari khilaf. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Dan berikut ini qala al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab at-Tamimi al-Najdi rahimahullahu ta'ala, wa'an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah bersabda, من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, bukan dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, maka sungguh dia telah kufur atau telah melakukan kesyirikan. Riwayat Tirmidzi dihasankan oleh beliau, distashhih oleh Hakim. Baik, qala asy-syarih, mari kita simak penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala terhadap hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas. Qala an Umar, sawabuhu an ibni Umar. Benarnya adalah Ibnu Umar. Hadis ini adalah hadis Ibnu Umar, putranya Umar, bukan Umar, tetapi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini menerangkan kepada kita benarnya apa yang diucapkan oleh sebagian ulama di dalam pantun mereka, man dalladhi ma sa'aqad wa man dalladhi lahul husna faqad. Siapakah di antara manusia yang tidak pernah salah sekalipun, dan siapakah di antara kita yang hanya memiliki kebaikan, tidak memiliki kejelekan. Sekaliber para ulama saja yang keilmuannya luar biasa, hafalan mereka yang sangat kuat, tak luput dari kesalahan dalam menyebutkan suatu riwayat. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, beliau menyebutkan an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dan hadis ini dari Abdullah bin Umar. Nah, walaupun bisa jadi ya salah yang mencetak, ataukah ya memang beliau sendiri yang keliru di dalam menyebutkan ini. Baik sabukul lisan atau sabukul kalam, ataukah memang tatkala beliau menyebutkan hadis ini, beliau mengingat ini adalah hadis Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Andai kata setiap orang dihancurkan kehormatannya karena setiap kesalahan atau satu kesalahan yang ia lakukan tanpa mempertimbangkan maslahat dan mafsadah atau kebaikan-kebaikan, lautan kebaikannya yang menyuruh kepada tauhid dan sunnah, ya, maka sungguh kata Syekh Shalih As-Suhaimi, tidak ada satupun ulama yang tersisa. Dan ini manhajnya Al-Haddadiyah. Al-Haddadiyah man halafa al-halif artinya adalah al-yamin, yamin, sumpah. Wahia tawqidul hukmi bidhikri mu'azzamin ala wajhin makhsus. Yamin artinya adalah menekankan suatu hukum dengan menyebutkan yang ia agungkan dengan cara yang khusus. Oleh karenanya, bersumpah dengan selain nama Allah itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena sumpah itu memberi tujuannya adalah menekankan suatu hukum dengan bersumpah menyebutkan nama yang ia agungkan. Tatkala dia bersumpah dengan selain nama Allah, berarti dia telah mengagungkan selain Allah Jalla wa'ala, ya. Sehingga dia memilih selain Allah Jalla wa'ala sebagai bahan sumpahnya. A'yadhan billah. Bighairillah, dengan selain Allah artinya adalah bi'ayyi makhluqi minal makhluqat, dengan makhluk siapapun dia, apakah malaikat, para nabi, para rasul. Tidak boleh seorang menyatakan demi nabi, ya, kaim, ya, terkadang kaim sering, ya, sebagian orang ketika bersumpah demi nabi, ya, mio, sebagian orang Aceh bumatike, demi bumatike, ya, orang Aceh kan bukan bumatilung biasanya meeting ngabungi, ya, kayak itu beda, walaupun itu kata yang kurang sopan, ya, tapi sebagian orang mio kabungi lagian, ya, bumatilun, ya, demi kematianku. Lah, enggak boleh. Kematian adalah makhluk. Ya. Demi nabi, demi malaikat, demi Ka'bah, demi masjid, demi Nyi Roro Kidul. Maka ia telah bersumpah dengan selain nama Allah. Dan itu syirik, karena syirik tidak boleh dilakukan kepada Allah dengan siapapun. Allah tidak boleh disekutukan dengan siapapun. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan siapapun atau sesuatu apapun. Syai' ismun nakara fi siyaqi an-nahi, memberikan makna umum. Qala kafara au asyrik au asyrak, dia kufur atau syirik. Yahtami an yakuna hadha syakkan min ar-rawi, kemungkinan ini adalah keraguan dari rawi sehingga dia menyatakan atau, karena kata atau, huruf atau dalam bahasa Arab terkadang disebutkan karena ada keraguan. Misalkan saya menyatakan ja'ani amsi ja'a ila al-baiti ja'a ila baiti al-mudir amsi Muhammadun aw Zaidun, kemarin yang datang ke rumah Pak Mudir itu Muhammad atau Zaid, ya, ada keraguan antara Muhammad dan Zaid. Itu salah satu makna aw dan bukan keseluruhan maknanya tentunya. Wa yahtamil an takuna aw bi ma'na al-waw fayakunu kafara wa asyrak, kemungkinan yang kedua, ya, atau bisa dimaknakan au di sini dengan makna at wa, ya, waw dan, sehingga maknanya kafara wa asyrak, dia telah kufur dan telah berbuat syirik. Wal muradu al kufru wa syirkul asgharan, dan ini maksud dengan kesyirikan dan kekufuran di sini adalah kekufuran dan syirik kecil, kecuali apabila dia bersumpah dengan selain nama Allah di dalam hatinya ada pengagungan kepada selain Allah Jalla wa'ala tersebut seperti pengagungan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Atau meyakini selain Allah yang ia gunakan untuk bersumpah dalam sumpah yang tersebut dapat memberikan kebaikan dan kejelekan selain Allah. Maka ini sudah menjadi syirik besar karena dia telah menyekutukan Allah dalam hal rububiyah. Adapun jika dia bersumpah dengan selain nama Allah demi nabi, demi malaikat, ya, tanpa meyakini malaikat dan nabi atau selainnya mampu memberikan kebaikan dan kejelekan selain Allah Jalla wa'ala dan tidak mengagungkannya sebagaimana pengagungan dia kepada Allah, maka itu adalah syirik kecil. Dan ingat, yang namanya syirik walaupun kecil dia tidak akan diampuni oleh Allah apabila seseorang mati belum bertobat darinya. Sebanyak apapun ibadahnya, dia tidak mendapatkan ampunan dari dosa syirik tersebut sampai ia bertobat darinya. Karena yang namanya syirik, Allah katakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki walaupun dia mati belum bertobat darinya. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis di atas secara global adalah yukhbiru sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis khabaran ma'nahu an-nahi أن من أقسم بغير الله من المخلوقات فقد اتخذ ذلك المحلوم فبه شريكا لله وكفر بالله لأن الحلف بشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة لله في الحقيقة إنما هي لله وحده فلا يحلف إلا به أو بصفة من صفاته. Makna hadis di atas secara global adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan di dalam hadis ini sebuah kabar yang maknanya adalah larangan. Dan ini salah satu balaghah dalam bahasa Arab yang seringkali dipakai oleh Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah atau Rasul-Nya melarang kaum mukminin dari sesuatu dengan konteks kabar, berita, ya. Ini yang disebut dengan al-insya. Larangan atau perintah datang dengan konteks berita. Itu namanya insya dalam istilah usul. Nabi SAW melarang orang mengkabarkan yang maknanya adalah, tujuannya adalah larangan, bahwa barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dengan selain Allah, dengan makhluk-makhluk, maka sungguh ia telah menjadikan makhluk yang dengannya ia bersumpah sebagai sekutu bagi Allah, dan dia telah kufur kepada Allah Jalla wa'ala dengan sumpahnya tersebut. Kenapa? Karena sumpah dengan sesuatu ini menunjukkan dia mengagungkan sesuatu itu, dan al-azamah, pengagungan itu murni milik Allah Jalla wa'ala semata. Maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah namanya, baik dengan nama Allah lafzul jalalah ar-rahman ar-rahim atau nama-nama Allah lainnya yang Allah namakan dirinya dengannya di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bi sifatin min sifatih, atau dengan sifat dari sifat-sifat Allah jalla wa ala, seperti wa bi fa bi izzatik, ini kan dengan sifat, ya, wa bi izzatik wa bi rahmatik, ya, dan sifat-sifat Allah jalla wa ala yang lainnya. قال مناسبة الحديث للباب أنه يدل على أن من حلف بغير الله فقد اتخذ المحلوف به ندا لله. Hadis di atas menerangkan sebab hadis ini disebutkan dalam bab ini, karena di dalam hadis di atas menerangkan bahwa barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dengan selain nama-nama Allah atau sifat-sifatnya, maka sungguh dia telah menjadikan selain Allah yang ia bersumpah dengannya tersebut sebagai tandingan Allahu Jalla wa'ala. Dan Allah telah berfirman, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, dan janganlah kalian menjadikan selain Allah sebagai tandingan Allahu Jalla wa'ala, sedangkan kalian tahu Allah lah yang Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini. قَالَ مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, تَحْرِيمُ الْحَلَفِ بغير الله وأنه شرك وكفر بالله. تحريم الحلف بغير الله وأنه شرك وكفر بالله. Haram bersumpah dengan selain Allah, dan bahwa bersumpah dengan selain Allah adalah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah. Bisa menjadi syirik besar, kufur besar, dan bisa menjadi kufur dan syirik kecil. Menjadi besar syirik atau kufur besar tatkala ia mengagungkan selain Allah tersebut seperti pengagungan ia kepada Allah, ya, atau karena keyakinan selain Allah yang dia gunakan untuk bersumpah tersebut dapat memberikan kebaikan atau kejelekan selain Allah Jalla wa'ala, maka ia telah jatuh ke dalam syirik besar dan batal Islamnya, dan jika dia mati tidak bertobat darinya akan kekal selama-lamanya di dalam neraka Allah. Tetapi jika ia bersumpah dengan selain Allah tanpa meyakini dan mengagungkan selain Allah Jalla wa'ala tersebut sebagaimana ia mengagungkan Allah, maka itu adalah syirik kecil yang tidak membatalkan Islamnya, tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka walaupun dia mati belum bertobat darinya. Akan tetapi jika dia mati belum bertobat darinya, Allah tidak akan memberikan ampunan untuknya. Dia pasti akan diazab karena dosa syirik kecilnya tersebut. Dan syirik kecil sekecil apapun dia masih tetap jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada seluruh maksiat yang tidak masuk ke dalam kategori syirik. Inna Allah la yaghfir an yushraka bih wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Yang kedua, anna ta'zima bil halifa bil halifi haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala fala yuhlafu illa bih. Pengagungan dengan sumpah itu hak Allah Jalla wa'ala yang maha suci lagi maha tinggi semata. Maka tidak boleh bersumpah kecuali dengannya. Oleh karena yang bersumpah dengan selain Allah dinamakan syirik. Kenapa? Karena bersumpah, ya, pengagungan dengan sumpah itu murni haknya Allah. Dan definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasa'isillahi li ghairillahi azza wa jall. Memalingkan salah satu dari hak Allah atau kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya. Dan Allah telah mengkhususkan sumpah itu harus dengan nama atau sifat-sifatnya sebagaimana dalam ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, annal halifa bi ghairi llahi la tajibu bihi kaffaratun li'annahu lam yuzkar fihi kaffaratan. Bahwa bersumpah dengan selain Allah tidak mengharuskan melakukan kafarah. Apa kafarah sumpah? Ma'ruf ya. Kafarah sumpah adalah dia memberikan makan kepada 10 orang miskin. Kalau tidak mampu, maka dia boleh melakukan satu dari tiga hal berikut ini. Yeah. Berpuasa 3 hari atau memberikan pakaian kepada seorang miskin atau memerdekakan seorang budak sahaya. Nah, satu dari hal ini boleh ia pilih. Ya, mana saja dari tiga hal tersebut apabila dia memang tidak mampu melakukan puasa 10 memberikan makan ya kepada 10 fakir miskin, 10 orang fakir miskin. Nah, kafarah sumpah tersebut ya tidak wajib kepada orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Kenapa? Bukan karena ini masalah sepele. Kenapa? Karena syirik tidak bisa diampuni oleh ketaatan apapun kalau dia tidak bertobat darinya. Berbeda dengan orang yang bersumpah dengan nama Allah, kemudian dia mengingkari sumpahnya, demi Allah saya tidak akan mengunjungi ente lagi. Yeah. Dan dia harus ya mengunjunginya sehingga dia membatalkannya. Ya, karena enggak boleh memutuskan silaturahim ya, atau memang setelah itu dia mengingkari ya, maka dia harus ya membayar kafarah sumpah dengan memberikan makan kepada fakir 10 orang fakir miskin. Kalau tidak mampu, maka dia boleh melakukan satu dari tiga hal: berpuasa 3 hari, memberikan pakaian kepada seorang fakir miskin, atau memerdekakan seorang budak sahaya. Yang tentunya di masa sekarang tidak ada budak sahaya. Nah, yeah. Jangan di pembantu dibuat budak sahaya. Kamu saya merdekakan. Saya sudah sumpah ingin melar sumpah. Dahlah, gua lulu merdeka. Semenjak kapan dia menjadi budak? Khodam bukan budak. Nah, Allah musta'an. Ini menerangkan kepada kita bahwa dosa syirik tidak dapat dihapus, ya. Tidak dapat dihapuskan dengan keutamaan ibadah apapun. Ya. Karena dosa syirik hanya diampuni oleh Allah apabila seorang orang tersebut bertobat kepada Allah Jalla wa Ala. Naam. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. Berikut ini qala wa qala ibn mas'ud radhiyallahu an la an ahlifa billahi kadiban ahabu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku bersumpah dengan Allah dengan nama dari nama-namanya atau dengan sifat dari sifat-sifatnya dalam keadaan dusta, itu lebih aku cintai, lebih mending, lebih bagus daripada aku bersumpah dengan selain Allah walaupun jujur. Jangan ditarik kesimpulan berarti Abdullah bin Mas'ud menyeru kita, membolehkan kita, mengajak kita bersumpah ya, dusta dalam bersumpah, yang penting ya dengan nama Allah ya. Bukan ini kesimpulannya ya. Kesimpulan yang demikian itu muncul tatkala seorang tidak memahami balaghah bahasa Arab. Yang kedua, karena tidak membaca penjelasan para ulama terkait terhadap ayat hadis atau ucapan-ucapan ulama salaf. Maksud Abdullah bin Mas'ud berkata demikian, kata para ulama, untuk menerangkan kepada kita besarnya dosa syirik. Ya. Karena seorang yang bersumpah, orang yang dusta dalam sumpahnya, tetapi sumpahnya itu dengan nama atau sifat Allah, walaupun itu dosa tetapi masih tingkat maksiat. Kadzib, dosa, dari dosa-dosa besar, tidak dinamakan syirik. Sedangkan sumpah dengan selain Allah adalah syirik walaupun dia jujur. Misalkan ada seorang berkata, demi Allah, ya saya tidak melakukan ini, padahal dia melakukannya. Dosa, maksiat, yaitu dusta, belum sampai ke tingkat syirik. Ada orang jujur, demi Nabi, saya melihatnya, dia jujur, tetapi ya lebih buruk daripada yang pertama tadi. Lah kenapa orang yang jujur lebih buruk daripada yang dusta? Karena dia telah melakukan syirik dengan bersumpah dengan selain Allah Jalla wa'ala. Sedangkan yang tadi, dia tidak menyekutukan Allah. Pelanggaran yang ia lakukan adalah dusta. Dan dusta bukan syirik. Ya, masih di bawah dosa syirik dan masih masuk dalam keumuman firman Allah. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Akan tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik kepada siapa yang ia kehendaki walaupun ia mati belum bertobat darinya. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, la'an, lam di sini adalah lamul ibtida, dan an di sini adalah an masdariyah, ya, sehingga maknanya adalah la halifun, ya. Wal fi'lu ba'daha mansubun bi ta'wili masdarin marfu'in 'ala al ibtida, dan fi'il setelahnya mansub karena an yang merupakan min nawasibil mudhari', ya, fi ta'wil masdar, ya, sebagai kalau ditakwil dia sebagai masdar maka menjadi la halifun, ya, marfu' 'ala al ibtida, marfu' sebagai mubtada, la halifun billahi kadiban ahabu ilayya. Naam. Qala ahabu ilayya ila akhir khabarul mubtada. Adapun jumlah ahabu ilayya sampai akhirnya itu merupakan khabar, ya, fi mahalli raf'in jumlah jumlah ismiyah fi mahalli raf'in khabar mubtada. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-ma'na al-ijmali lil hadis lil athar. Makna ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di atas secara global adalah, yaqulu ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaqsami billah ala syai'in ana kadhibun fihi ahabu ilayya min aqsami bighairillahi ala syai'in ana shadiqun fihi. Beliau ingin menerangkan kepada kita bahwa ucapan sumpah saya dengan Allah, dengan nama atau sifat-sifat Allah, dan saya dusta dalam sumpah tersebut, tetapi dengan Allah sumpahnya, dengan nama atau sifatnya, itu lebih aku cintai, kata beliau, daripada aku bersumpah dengan selain Allah walaupun aku jujur di dalam sumpah tersebut. Kenapa beliau berkata demikian? Kenapa beliau menyatakan sumpah dengan nama Allah walaupun dusta lebih baik, ya, daripada sumpah dengan selain nama Allah walaupun dia jujur dalam sumpahnya? Wa inna ma rajjaha al-halaf bi ghairillahi kadiban 'ala al-halaf bi ghairihi sadiqa li anna al-halif billahi fi hadhihi al-halati fiha sanatu tauhid wa fi sayi'atu al-kadhib wa al-halaf bi ghairihi sadiqan fiha hasanatu as-sidqi wa sayi'atu syirk. Karena sumpah dengan nama Allah walaupun dia dusta, di dalamnya ada dua hal, kebaikan dan kejelekan. Kebaikannya adalah tauhid, dia mengesakan Allah dalam sumpahnya. Kejelekannya adalah dusta, ya, maksiat. Dan kebaikan tauhid lebih tinggi daripada kejelekan maksiat yang di bawah syirik. Sementara sumpah dengan selain nama Allah walaupun dia jujur, di situ bertemu kebaikan jujur dengan kejelekan syirik. Kebaikan jujur, ya, ya, kebaikan meninggalkan dusta itu tidak dapat menghapuskan keburukan syirik. Oleh karenanya beliau berkata demikian. Nah, ini menerangkan kepada kita dalam dan tajamnya pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tauhid, ya. Dan ini menerangkan kepada kita pentingnya duduk bersimpuh mempelajari ilmu tauhid dan akidah, ya, dari buku-buku atau kitab-kitab para ulama, ya. Karena kajian umum, kajian tematik, walaupun dia bagus dan penting untuk diikuti, akan tetapi, ya, dia tidak dapat membentukkan karakter ilmu, pondasi-pondasi ilmu, ya, dengan kokoh, baik dalam hal akidah, fikih, ya, atau akhlak, seperti yang dibentukkan oleh kajian-kajian ilmiah, membahas pembahasan-pembahasan yang ilmiah dari kitab-kitab para ulama, ya, atau rangkuman-rangkuman ilmiah yang dirangkum dari buku para ulama. Naam. قال والحلف بغيره نعم وحسنة التوحيد قال مناسبة الأثر للباب أنه يدل على تحريم الحلف بغير الله sebab asar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan di dalam bab ini anhu yadulu ala tahrimil halafi bighairillah karena ucapan beliau menunjukkan sumpah dengan selain Allah itu adalah haram walaupun dia jujur ya yeah. Bersumpah dengan nama Allah tetapi dusta dan bersumpah dengan selain Allah walaupun jujur sama-sama haram. Tetapi keharaman bersumpah dengan selain nama Allah dalam keadaan walaupun dia jujur itu jauh lebih besar, jauh lebih keji, jauh lebih buruk daripada keharaman berjujur ya bersumpah ya dengan nama Allah tetapi dalam keadaan dusta. Kenapa? Karena keburukan syirik jauh lebih besar daripada ya kebaikan jujur dalam bersumpah. Ya sebagaimana ya kebaikan tauhid dengan mengesakan Allah dalam sumpah ya itu jauh lebih mulia dan dapat ya menutup kejelekan ya dusta ya dosa dusta. Nah. Qala ma yustafadu min al-athar. Faedah yang dapat dipetik dari athar Abdullah bin Mas'ud di atas adalah yang pertama tahrimul halafi bighairillah. Haramnya bersumpah dengan selain Allah ya siapapun ia malaikat para nabi ya dan siapapun ya. Asani anna syirkal asghara a'zamu min kaba'iriz dzunub kal kadhibi wa nahwihi min al kaba'ir. Ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di atas menerangkan kepada kita bahwa syirik kecil seperti bersumpah dengan selain nama Allah, riya ataukah yang lainnya itu jauh lebih besar, jauh lebih buruk ya, jauh lebih berbahaya daripada dosa-dosa maksiat yang besar. Ya dosa maksiat kan terbagi menjadi dua. Ada yang kabirah, dosa besar seperti zina, ya, riba, ya, berdusta, ya, namimah, ya, dan ada yang dosa-dosa kecil, ya, seperti ya, melihat wanita dengan syahwat, ya, dan dosa-dosa kecil yang lainnya. Nah, dosa syirik yang kecil, syirik yang kecil jauh lebih besar daripada dosa maksiat yang besar. Apakah secara mutlak, secara para ulama tidak dikatakan secara mutlak ya, tetapi diumumkan demikian. Ya. Walaupun ya secara per individu maksiat tidak bisa dimutlakkan ya. Sebagian ulama ada yang berkata demikian. Tidak bisa langsung dikatakan ya seluruh dosa syirik kecil itu jauh lebih besar daripada dosa membunuh ya, berliwat, lesbi ya. Untuk dirinci seperti itu sebagian para ulama katakan ya tidak. Tetapi kalau diucapkan secara umum bahwa seluruh ya seluruh dosa syirik kecil ya, itu jauh lebih besar daripada dosa besar. Nah, ya di antara yang memberikan faedah ini adalah Syekh Abdul Rahman Al-Barrak rahimahullah taala. Qala ya demikian ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Syirik kecil syirik, walaupun dia syirik kecil seperti bersumpah dengan selain nama Allah, tetap jauh lebih besar, jauh lebih buruk, ya, lebih berbahaya daripada dosa-dosa maksiat yang besar seperti dusta, ya, ghibah, enam dan yang lain-lainnya dari dosa-dosa besar. Ya. Yang ketiga, jawazu irtikabi aqalli syarraini dhararan idza kana la budda min ahadihima. Bolehnya melakukan salah satu dari dua kejelekan yang paling kecil mudaratnya apabila ia harus memilih salah satu dari keduanya. Ya. Dengan seorang berkata, udahlah daripada saya jatuh ke dalam dosa ya ayadzan billah membunuh, saya lebih baik berzina saja. Ya, padahal dia tidak harus memilih salah satunya, enggak ada yang memaksa yang untuk memilih salah satunya. Ini ya memplesetkan faedah kepada hawa nafsu. Ini permasalahan jika dia dipaksa harus melakukan salah satu dari dua beberapa kejelekan yang ada, maka dia wajib memilih yang paling kecil ya. Ya. Dia wajib memilih yang paling kecilnya karena para ulama menyatakan ya irtikabu akhafid dararain. Ya. Apabila ada kejelekan itu berkumpul dan dia harus melakukan salah satu darinya, maka dia wajib memilih mana yang paling kecil mudaratnya. Bagaimana kita mengetahui mudaratnya lebih kecil? Yang pertama dari sisi penyebutan dosa, ya. Yang kedua akibatnya jauh lebih buruk, ya, jauh lebih sedikit, ya. Dia melihat dosanya, dia tahu itu dosa yang lebih kecil, mudaratnya lebih kecil dari bunyi ancaman-ancaman dalam ayat dan hadis, atau karena melihat akibat, ya, dari dosa tersebut jauh lebih kecil daripada selainnya dari dosa-dosa yang ada. Sebagai contoh, wasyik bisyik yudkar. Para ulama sering menyebutkan kisah ada seorang yang dipaksa untuk melakukan dari tiga dosa, satu dari tiga dosa. Dia harus memilih untuk membunuh atau berzina, ya, memperkosa seorang wanita atau berzina dengan seorang wanita atau minum khamar. Ya. Ini orang karena menganggap diri yang saleh, ya, hatinya tidak mau nerima untuk berzina. Ya. Untuk membunuh juga demikian, masa saya membunuh? Akhirnya dia lebih memilih minum khamar. Halah cuma khamar, minum bisa taubat. Ya. Begitu dia selesai minum khamar, dia mabuk. Akhirnya setelah itu dia membunuh, ya, memperkosa itu wanita dan membunuhnya. Maka dia telah melakukan tiga dosa sekaligus. Sebabnya apa? Sebabnya karena tidak punya ilmu. Kalau dia punya ilmu agama, dia akan tahu dosa yang paling ringan, yang paling kecil mudaratnya di sini adalah, ya, melakukan zina dengan wanita tersebut yang dia dipaksa daripada membunuh. Ya, karena keburukan yang menimpa orang yang wanita yang dizinai, ya, yaitu jauh lebih kecil daripada kemudharatan, ya, membunuh orang lain, ya. Nah, jelas, ya. Demikian juga, ya, karena hanya bunuh menghilangkan nyawa. Nah, menghilangkan nyawa. Dengan dia minum khamar dia akan mabuk, ya. Dengan mabuk tersebut dia memperkosa, kemudian setelah itu dia membunuh. Oleh karena ya, para ulama menyatakan khamar adalah sumber segala kejelekan. Ya, khamar adalah sumber segala kejelekan. Khamar membuka pintu pembunuhan, pemerkosaan, ya, perampokan, ya, dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Oleh karenanya ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya serta kesepakatan ulama Islam. Dan salah satu dari cara orang-orang kafir merusak dan menghancurkan suatu bangsa atau suatu masyarakat diantaranya adalah dengan melegalkan khamar dan walillahilham. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian kita berterima kasih kepada Bapak Presiden kita yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Jalla wa'ala dari segala kejelekan dan selalu diberikan bimbingan oleh Allah kepada jalan yang lurus, yang telah mencabut, ya, legalitas, ya, investasi, ya, terhadap khamar, mencabut surat yang melegalisasikan khamar, ya, sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Walillahil hamd wal minnah. Dan ini menerangkan kepada kita bahwa, ya, doa, ya, orang-orang saleh terhadap orang-orang, terhadap para penguasa itu sangatlah penting, ya, dan memberikan masukan kepada penguasa dengan cara yang hikmah sebagaimana yang dituntun oleh ayat dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ulama salaf itu jauh lebih baik, ya, dan jauh lebih memberikan perubahan dan akibat yang baik daripada nyir-nyir, ya. Biasanya orang kalau jatuh ke dalam kesalahan kemudian dinyir-nyir, ya, tipikal orang biasanya tambah lagi, ya, tambah dia perlihatkan kejelekan yang ia lakukan tersebut, ya. Dan itu sifat seluruh manusia, ya kan, secara umum. Beda hanya kalau seorang itu jatuh ke dalam kesalahan kemudian ada yang memberikan surat kepadanya, kirim surat atau ditegur, ditelepon, dijapri, ya, empat mata, ya, didoain, ya, dia akan lebih mudah menerima nasihat tersebut. Walillahilham. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan petunjuknya kepada presiden kita di Indonesia ini. Qala yang keempat, diqatu fiqh bin Mas'udin radhiyallahu an, tajam dan dalamnya pemahaman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Karena kalau bukan karena ilmu yang Allah berikan kepada seseorang, ya, dengan hidayahnya, tentu seorang akan menyatakan lebih besar dosa dusta, ya, dusta, ya, bersumpah dengan nama Allah, dusta, masa udah dusta pakai nama Allah lagi, ya. Masih lebih mending seorang yang jujur dalam sumpahnya, walaupun dia tidak bersumpah dengan nama Allah. Ini pertimbangan bagi orang yang tidak punya ilmu. Adapun orang yang berilmu, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para salaf, sudut pandangnya itu ya selalu didasari ilmu. Cara dia memandang, menilai sesuatu itu selalu dengan ilmu, bukan perasaan. Dan ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan kepada kita bahwa dosa syirik sekecil apapun dia jauh lebih besar, jauh lebih buruk, jauh lebih keji daripada dosa-dosa maksiat yang masih di bawah syirik. Dan bersumpah dengan selain nama Allah adalah syirik, walaupun dia jujur. Sedangkan bersumpah dengan nama Allah tetapi dusta, dia adalah maksiat, bukan syirik. Dan syirik jauh lebih besar dosanya daripada maksiat. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang benarnya firman Allah, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Sungguh beda, sungguh tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Tidak akan pernah sama. Iya. Oleh karenanya setiap orang itu ditokohkan dengan ilmunya, ya. Dan apabila diajak musyawarah dalam ilmu agama terkait perihal agama, maka yang dipilih adalah orang yang berilmu tentang agama. Ya, beda halnya dengan berkaitan dengan teknis dan sesuatu yang sifatnya duniawi, ya. Tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, ya. Dalam menilai sesuatu, di dalam menyikapi sesuatu, ya. Sungguh tidak akan pernah sama. Allah yang menyatakan demikian. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu berbeda dari firqah-firqah lainnya di dalam menyikapi dan menilai sesuatu. Contohnya dalam hal yang seperti ini. Contoh lainnya adalah dalam menyikapi penguasa yang zalim. Ya. Para al-firq ad-dallah, ya. Menyikapinya dengan memberontak, dengan mencaci makinya, dengan menasihatinya secara terbuka, secara terang-terangan di atas mimbar-mimbar Jumat, ya. Dengan alasan ya ini dan itu, yang semuanya itu kembali kepada hawa nafsu atau kepada perasaan belaka yang tidak didasari dalil. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menyikapinya ya dengan cara yang sesuai dan dituntut oleh Al-Qur'an, ya. Dan as-sunnah, yaitu bersabar di bawah kezaliman yang mendoakannya dengan kebaikan, mengingkari kezaliman yang tersebut dengan hati, dan menasihati penguasa yang zalim tersebut dengan cara yang hikmah empat mata, ya, apakah secara langsung empat mata ataukah dia kirim surat atas nama pribadinya langsung kepada orang tersebut, bukan secara terbuka di atas mimbar-mimbar Jumat, ya, sembari mendakwahi manusia kepada Al-Quran dan as-sunnah, yang dengannya mereka akan memahami segala bentuk kezaliman yang Allah haramkan daripada syirik, bidah, maksiat, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, jelas ya? Qala wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jangan kalian katakan masyaallah wa syaa fulan. Inilah indahnya bahasa Arab, ya. Satu huruf, ya, dengan ada atau tidaknya satu huruf saja dapat mengubah arti yang luar biasa. Ya. Oleh karenanya, bahasa Arab adalah bahasa yang paling kaya. Bahasa yang paling kaya, bahasa yang paling indah. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam, ya, mempelajari bahasa Arab itu dapat menambahkan IQ dan akal seseorang. Karena panjang bahasa Arab itu berbeda di dalam meletakkan suatu huruf saja dapat mengubah arti. Ya. Berbeda satu titik saja mengubah arti yang luar biasa. Sebagai contoh, mohon maaf, al-faraju. Ra, ya, disitu dengan fathah. Artinya kelapangan. Kalau dihilangkan fathahnya menjadi sukun al-farju, artinya mohon maaf kemaluan wanita. Beda kan? Jauh sekali artinya. Demikian juga dengan panjang pendeknya. Satu harokat beda panjangnya bisa mengubah arti yang sangat signifikan. Sebagai contoh, mata maknya pendek, tanya yang panjang. Ya. Artinya kapan? Tapi kalau panjangnya dipindahkan ke ma, ya. Maca artinya dia mati. Jauh sekali kan? Ya, atau dihilangkan titiknya. Ya. Di dalam hadis yang sahih Nabi menyatakan al-habbatu sauda dawa li kulli da. Jintan hitam adalah obat untuk segala penyakit, al-habbah dengan satu titik, ba. Kalau ditambah satu titik, ditambahkan satu titik saja, maka menjadi al-hayyatu sauda dawa li kulli da. Maka artinya menjadi ular hitam adalah obat untuk segala penyakit. Disebutkan oleh para ulama bahwa pernah terjadi ada seorang membaca hadis tersebut dari sebuah kitab yang terjadi perubahan ya pada titik hadis tersebut karena salah cetak, tertulis dengan dua titik, maka berarti ular hitam. Dia pun mencari ular hitam, membunuhnya, kemudian memakannya, kemudian dia pun mati. Maka kata para ulama, dia mati dibunuh oleh kebodohannya sendiri. Ini menerangkan kepada kita bahayanya otodidak. Udah bisa bahasa Arab saja, udah bisa nahwu, udah bisa sorof, itu cukup berbahaya kalau dia belajar dengan cara otodidak. Gurunya adalah kitabnya. Ya, banyak kesimpulan-kesimpulan yang sangat keliru nantinya. Apalagi udah otodidak bermodal buku terjemahan lagi. Ya. Para ulama dahulu menyatakan man kana syaikhuhu kutubahu kana khata'uhu akthar min shawabih. Barang siapa yang gurunya adalah kitab-kitabnya, hanya bermodal pandai nahwu, hanya bermodal udah bisa baca kitab, ya kemudian dia ya berguru kepada kitab-kitab, ya tidak duduk bersimpuh kepada ulama dalam mempelajari aqidatus salaf, tidak bersimpuh kepada dai-dai ustaz-ustaz yang sudah mempelajari kutubus salaf di hadapan para ulama, maka kesalahannya jauh lebih banyak daripada kebenarannya. Naam. Qala Nabi menyatakan jangan kalian katakan masya Allah wa syaa fulan. Kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak fulan. Tetapi katakanlah masya Allah summa syaa fulan. Karena kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Ini kalau mau disebutkan selain Allah yang juga merupakan sebab. Boleh, tetapi ganti huruf wa menjadi summa. Diganti dengan summa. Subhanallah ya. Oleh karenanya para ulama menyatakan keindahan kemanisan menuntut ilmu agama itu akan benar-benar dirasakan tatkala seorang belajar bahasa Arab. Namun bukan berarti udah ustaz ana enggak usah ikut kajian lagi lah karena enggak bisa bahasa Arab, berarti enggak akan mendapatkan kemanisan menuntut ilmu. Kita katakan tidak seperti orang yang sudah paham bahasa Arab. Adapun keutamaan menuntut ilmu tetap akan dia dapatkan sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya sebutkan, ya walaupun dengan selain bahasa Arab, walaupun dia enggak paham bahasa Arab, ya. Maka hendaknya semangat belajar bahasa Arab ya ikhwan, ya. Wal akhwat, jangan sampai antum di dunia ini masya Allah sudah 6 tahun ya di SD, 3 tahun ya di SMP, 3 tahun di SMA, tambah 4 tahun S1, bahkan ada yang 8 tahun S1-nya ya, tambah lagi S2, S3. Begitu belajar bahasa Arab, aduh Ustaz sulit banget. Padahal belajar aja belum udah bilang sulit. Belajar dulu sampai selesai, baru bilang sulit. Insya Allah kalau udah selesai, gak akan pernah sulit lagi. Karena udah selesai. Karena bahasa Arab itu kata Syekh Utsaimin, awaluha sa'bun, wa akhiruha sahlun. Awalnya sulit. Ujungnya mudah. Makanya, yang menjadi masalah pada sebagian ikhwan dan akhwat kita, yang suka mundur di tengah perjalanan belajar bahasa Arab karena alasan sulit Ustaz. Padahal itu adalah konsekuensi belajar bahasa Arab di awalnya. Kenapa dia masih merasa sulit? Karena masih awal. Kalau dia bersabar, tetap dia teruskan belajar tersebut sampai ke akhirnya, maka kesulitan itu akan hilang. Sedangkan jika ia berhenti setiap kali dia merasa sudah sulit, maka dia enggak akan pernah melewati kesulitan tersebut. Sebagai contoh, belajar sulogoh jilid 1, tamat. Begitu masuk jilid 2, udah merasa sulit, mundur. Ya, begitu mundur, gak akan mungkin dia bisa langsung lompat ke jilid 3. Pasti nanti dia akan cari guru lagi, dari jilid 1 lagi, ya. Masuk jilid 2 lagi, berhenti lagi, ya. Karena sulit, ya. Karena udah susah cari guru lain lagi, maka akan kembali lagi ke jilid 1 lagi. Dia gak akan pernah naik-naik. Nah. Kenapa? Karena bahasa Arab itu adalah awaluha sa'bun wa akhiruha sahlun. Awalnya memang sulit. Akhirnya baru mudah. Tapi kalau dia sudah belajar bahasa Arab, sudah lewat tamat jilid 1 durusul lughah sebagai contoh ya. kitab boleh apa saja, eh, Sulughah jilid 1 udah, jilid 2 udah, maka akan mudah bagi dia untuk mempelajari jilid 3-nya. Begitu selesai jilid 3, maka insyaallah taala sudah terasa mudah bahasa Arab itu. 6. Dan terkadang yang belajar bahasa Arab itu dirinya sendiri yang mempersulitkan, ya, bahasa Arab itu terhadap dirinya. Kenapa? Sering absen. Ini belajar nahwu 2-3 kali enggak hadir, udah enggak nyambung kepada pelajaran berikutnya, kecuali pas dia enggak hadir dia mendengarnya melalui rekaman, ya, yeah, atau murojaah dengan kawan-kawannya, ya. Yeah. 6, ya. Yeah. Qala atau hadir selalu tapi enggak pernah ngulang. Nah, ini juga salah satu sebab, ya, bahasa Arab menjadi sulit, akhirnya berhenti di tengah ya, jalan, ya. Saya selalu, ya, memberikan semangat, ya, dan tidak akan pernah bosan memberikan semangat kepada ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, yang ana cintai karena Allah, untuk semangat belajar bahasa Arab. Imam Syafi'i rahimallahu taala menyatakan, yanbaghi liman qadira an yata'allama al-lughata al-arabiyya an yata'allamaha fa innaha al-lisanul awla. Seyogyanya orang yang punya kemampuan untuk belajar bahasa Arab agar mempelajarinya, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia, bahasa yang paling utama. Bagaimana ia tidak menjadi bahasa yang paling mulia dan bahasa yang paling utama, sedangkan Allah menjadikan Al-Quran dengan bahasa Arab dan nabinya yang paling mulia sebagai penutup para nabi dan para rasul berbahasa dengan bahasa Arab, dan para sahabatnya berbahasa dengan bahasa Arab. Naam. Qala waja'an Ibrahim an-Nakhai annahu yakrahu an yaqula ar-rajul a'udzu billahi wa bika. Datang dari Ibrahim an-Nakhai, beliau menyatakan, beliau benci seorang menyatakan aku memohon perlindungan kepada Allah dan kepadamu. Ya. Kenapa? Karena dia membarengkan selain Allah dalam sesuatu yang hendaknya dia murnikan Allah Jalla wa Ala dengannya, yaitu memohon perlindungan. Ya. Dengan dia menggunakan kata wa, maka dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hukum tersebut. Karena dalam bahasa Arab dimaklumi bahwa waw itu yufidu mutlaqal jam', memberikan makna persamaan antara kata yang datang sebelumnya dengan kata yang datang setelahnya. Tatkala seorang berkata ja'a Muhammadun wa Zaidun, datang Muhammad dan Zaid, dengan itu dia telah menyamakan Muhammad dan Zaid dengan hukum tersebut, yaitu datang. 6. Qala wa yujawizu an yaqula billahi thumma bika. Dan beliau membolehkan seorang berkata billah, ya, aku memohon perlindungan kepada Allah, thumma bika, kemudian denganmu. Karena thumma dalam bahasa Arab bermakna tertib, ya, menunjukkan yang pertama sebelum thumma lebih mulia, lebih tinggi, lebih duluan, ya, daripada yang datang setelah thumma. Qala wa yaqulu laulallahu thumma fulan. Demikian juga boleh dia menyatakan laulallah thumma fulan. Tapi kalau laulallah wa fulan, maka ini syirik kecil dalam alfaz. Wala taqulu ulallahu wa fulan. Jangan kalian katakan kalau bukan karena fulan dan allan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, ma yustafadu min al-hadis. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu di atas, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Jangan kalian katakan kalau bukan karena Allah, kehendak Allah dan kehendak fulan, tetapi walakin qulu, katakanlah ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian kehendak fulan. Hadis riwayat Imam Abu Daud pada nomor hadis 4980. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, ma yustafadu min al-hadis. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, tahrimu qawli ma syaa Allah wa syi'at wa ma asbaha dhalika min al-alfaz mimma fihi al-'athf 'ala Allah bil waw li'annahu min ittikhadhi al-andad lillah. Haramnya ucapan ma syaa Allah wa syi'at karena kehendak Allah dan kehendak engkau. Dan ucapan-ucapan, lafaz-lafaz yang serupa dengan ini, yang di dalamnya ada ataf, ya, pembarengan, ya, menyandarkan selain Allah Jalla wa'ala kepada Allah, ya, dibarengkan, ya, Allah Jalla wa'ala atau makhluk dengan Allah dalam kehendak, dalam hal-hal yang hendaknya Allah dimurnikan dalam hal tersebut, memohon perlindungan ya dalam kehendak. Li'annahu min attikhadil andadi lillah, karena itu merupakan bentuk menjadikan selain Allah sebagai tandingan Allahu jalla wa ala. Dan Allah berfirman, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya, karena waw dalam bahasa Arab yufidu mutlaqal jam', memiliki makna menyamakan kata yang sebelumnya dengan kata yang setelahnya. Yang kedua, jawazu qawli ma syaa Allah tsumma syi'. Bolehnya ucapan ma syaa Allah tsumma syi'. Ya, kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian kehendak engkau. Wa ma syabaha dzalik mimma fihi al'athf 'ala Allah bi tsumma. Ya. Dan ucapan-ucapan yang semisal dengannya yang dia gunakan huruf ataf tsumma, bukan wa, lintifa'il mahdzur fihi, karena tidak melanggar nilai-nilai tauhid. Karena summa bermakna tartib, ya, tidak menyamakan kata yang datang setelahnya dengan kata yang datang setelahnya secara mutlak, ya. Tetapi dia memberikan makna tartib, yang pertama yang sebelumnya lebih mulia, lebih utama daripada yang setelahnya. Kesimpulan dalam hal ini, para ulama menyebutkan bahwa ucapan dalam hal ini ada tiga tingkatan, ya. Yang pertama adalah tingkatan yang paling mulia. Dia hanya menyebutkan Allah saja. Contohnya dia menyatakan Masya Allah wahdah. Ini yang paling sempurna. Yeah. Yang kedua, tingkatan yang kedua boleh. Yeah. Tetapi ia tidaklah lebih baik daripada yang pertama. Dia menyatakan Laulallah thumma fulan. Ini boleh. Tetapi yang pertama tadi lebih sempurna. Yang ketiga, syirik kecil. Tatkala dia menyatakan Masya Allah wasyit. Dia barengkan kehendak Allah dengan kehendak selain Allah. Kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu, ini menjadi syirik kecil apabila tatkala dia mengucapkannya tanpa mengagungkan selain Allah tersebut di dalam hatinya seperti pengagungan dia kepada Allah. Yang keempat, dia mengucapkan Masya Allah wa syi'at, tetapi di dalam hatinya ada pengagungan kepada selain Allah tersebut seperti pengagungan dia kepada Allah, maka itu syirik besar. Jelas ya? Faedah yang ketiga dan ini yang terakhir dari hadis di atas adalah itsbatul masyiati lillahi wa itsbatul masyiati lil 'abd wa annaha tabi'atun li masyiatillahi ta'ala. Penetapan masyiah untuk Allah. Yeah. Dan ini bantahan terhadap Mu'tazilah, dan adanya kehendak bagi hamba, dan ini bantahan terhadap firqah Jabriyah yang menyatakan hamba itu robot, ya, tidak boleh disalahkan karena dosa-dosa yang ia lakukan. Wa annaha tabi'atun li masyiatillahi ta'ala. Akan tetapi kehendaknya para hamba mengikuti kehendaknya Allahu jalla wa ala, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Nah, dengan ini kita telah menyelesaikan bab ini yang kesimpulannya adalah ya beradab dengan Allahu jalla wa ala dengan meninggalkan ucapan-ucapan, lafaz-lafaz, konteks-konteks yang mengandung akhlak adab yang buruk terhadap Allah Jalla wa'ala dengan rincian-rincian yang telah kita dengarkan selama ini dalam pembahasan bab ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Berikut ini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Ana mau bertanya, qadar Allah sekolah ana mewajibkan muridnya untuk memasang profil WA menggunakan foto pribadi. Alhamdulillah kontak saya hanya berisi akhwat semua. Apakah itu masih tidak menjadi fitnah? Apa yang harus saya lakukan di suatu situasi semacam ini? Tentunya kalau tidak mampu untuk tidak dilakukan, maka itu jauh lebih selamat, ya. Tapi kalau memang dia sudah terpaksa melakukannya, jika kalau dia tidak melakukannya mudaratnya sampai dikeluar dari sekolah, sedangkan kontak dia semuanya perempuan, walaupun bisa aja ya kalau ada orang yang membuka kontaknya tersebut, maka hendaknya dia menggunakan cadar ya menutup wajahnya. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, saya seorang mahasiswi di salah satu kampus negeri dan sudah 2 tahun yang lalu saya memutuskan untuk bercadar. Namun, Ustaz, bagaimana sikap saya terhadap guru yang kurang senang dengan mahasiswi yang bercadar? Karena terkadang terbesit di pikiran dan hati saya, kenapa ya saya memutuskan untuk bercadar secepat ini? Kenapa tidak tunggu selesai kuliah dulu? Ya, kalau mati sebelum selesai kuliah gimana? Baik. Mohon nasihatnya Ustaz saya supaya saya istiqamah di atas sunnah ini, dan mohon doanya juga saya Ustaz, semoga Allah mudahkan segala urusan saya di kampus supaya saya bisa segera kembali ke rumah untuk berbakti kepada kedua orang tua dan bisa fokus untuk menuntut ilmu agama, dan semoga cepat dapat suami yang saleh. Ini tambahan dari kami, bukan dari doa ukhti di atas. Baik. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Jalla wa Ala menjaga saudari kita ini dari segala kejelekan dan keburukan yang ada, dan semoga Allah Jalla wa Ala mengistiqomahkannya di atas agamanya. Yang pertama, nasihatnya adalah agar tetap istiqamah di atas kebaikan tersebut. Karena seorang wanita memilih untuk bercadar, tidak diragukan dia telah memilih sesuatu yang terbaik ya untuk dirinya menurut kesepakatan seluruh ulama Islam dari seluruh madhab yang ada. Ya, semua mereka sepakat bahwa apabila seorang wanita itu cantik dan apabila dengan dia membuka cadar, menampakkan wajahnya, bisa menimbulkan godaan buat laki-laki, memberikan perhatian laki-laki terhadapnya, ya, maka dia wajib ya menutup wajahnya. Baik wajah tersebut dinamakan sebagai aurat atau tidak dinamakan sebagai aurat, tetapi untuk menutupi pintu fitnah. Dan ayat dan hadis ya tentang hal itu sangatlah jelas yang tadi malam telah kita bahas ya, sebutkan sebagiannya ya. Dan kita fokus kepada hal yang diminta oleh saudara kita penanya. Nasihat yang kedua adalah untuk banyak-banyak mengingat ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, dan terkhusus hadis-hadis Nabi tentang kondisi umat Islam di akhir zaman dan orang-orang yang berpegang teguh dengan kemurnian agamanya. Dari jauhari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, badal Islam ghariban wa sayu'udu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Islam ini mulai dengan keasingan, dalam keadaan asing Islam ya. Yeah. Mulai dalam keadaan asing. Tauhid mulai dalam keadaan asing. Sunnah yang Nabi bawa mulanya dalam keadaan asing. Orang-orang yang mengikuti, mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Nabi di masa Nabi SAW di fase bekah, bukan hanya dicomohi, bukan hanya dibuli, bukan hanya diasingkan, bahkan ada di antara mereka, mohon maaf, yang ditombak kemaluannya dengan tombak oleh Abu Jahal, yaitu yang bernama Sumayyah radhiyallahu anha. Ada yang dipanggang di bawah terik matahari dengan diletakkan batu besar di atas dadanya. Yeah. Ada pula yang ditendang-tendang, ditampar-tampar. Dan Nabi SAW menyatakan, وَسَيَعُودُ كَمَا بَدْأَ غَرِيبًا فَطُوبَ لِلْغُرَبَ. Dan Islam ini akan kembali menjadi asing suatu masa nanti, maka syurga bahagia untuk orang-orang yang asing karena berpegang teguh dengan kemurnian agamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda jauh hari sebelum beliau wafat dengan sabdanya, sayati 'alan nas zaman as-sabiru fihim 'ala dinihi kalqabidhi 'ala al-jamr. Akan datang suatu masa nanti di mana orang yang berpegang teguh, bersabar ya, berpegang teguh dengan agamanya, dia akan merasakan itu seperti menggenggam bara api. Lil 'amilil wahidi minhum ajru 50 rajula. Pahala untuknya ya, orang yang seperti itu seperti pahala 50 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang ketiga untuk mendoakan orang tersebut agar Allah Jalla wa Ala memberikan hidayah kepadanya. Sungguh orang tersebut tidaklah lebih buruk daripada Hamzah, Umar, Khalid bin Walid, Abu Sufyan atau yang lainnya sebelum mereka menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, ya. Bukankah Umar radhiyallahu anhu dalam beberapa riwayat disebutkan beliau keluar mencari Rasulullah ingin menghadangnya, tetapi justru setelah itu dapat hidayah. Ya, dan Nabi telah berdoa kepada Allah agar memberikan hidayah ya kepada salah satu dari dua orang yang paling Allah cintai, Umar ataukah Abu Jahal. Kemudian Allah memilih Umar sebagai muslim. Doa. Ya. Yang ketiga, banyak-banyak mengingat kematian dan perjalanan yang masih begitu panjang dan mengerikan setelah kematian. Karena dengan kita banyak dan mengenang ya kematian dan perjalanan yang masih begitu panjang dan mengerikan setelah kematian, akan memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah, akan menyabarkan kita, mengokohkan kita dan menguatkan kita di atas agama Allah Jalla wa Ala, walaupun musibah datang silih berganti bertubi-tubi menimpa kita. Dan dengan kita banyak mengingat kematian ya, kita akan terhibur ya, Demikian nasihat yang lainnya adalah untuk bergaul dan berteman dengan teman-teman yang memuliakan ia karena agamanya. Nah, sehingga dia tidak sendirian, ya, dan tetap akan semangat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah saya salah dan berdosa jika berkata dusta dan mengiming-imingkan sesuatu agar ibu saya mau divaksin, ya, COVID misalnya, dengan berkata jika mau ikut pulang ke Aceh lebaran ini, maka wajib ada surat divaksin. Karena alhamdulillah dari perusahaan tempat kerja sudah memberikan vaksin pada orang tua, tapi ibu saya dari awal tidak mau divaksin, kemungkinan karena pengaruh dari perkataan tetangga dan lainnya. Jazakallahu khairan atas pencerahannya. Ya. Yang pertama, masalah vaksinisasi ini sesuatu yang sudah dimaklumi, ya, dalam pembahasan Islam secara hukum. Dia tidak masalah secara umum dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tawakal, karena ini masuk dalam mengambil sebab dan mencegah pencegahan penyakit sebelum turunnya penyakit, dan itu sesuatu yang dianjurkan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita makan 7 butir kurma ajwa Madinah di pagi hari agar terhindar dari sihir dan racun. Ini dalil kata Syekh bin Baz, tat'im, bolehnya imunisasi atau vaksinisasi sebagai bentuk pencegahan dari suatu kejelekan sebelum terjadinya, ya. Tetapi tidak wajib, ya. Maka nasihat untuk pertanyaan di atas, apabila orang tua antum tidak mau, ya, kemudian dia takut dengan itu, jangan dipaksa, ya. Jangan dipaksa, ya. Dan walillahilham, ya, itu bukanlah sebab, satu-satunya sebab dalam hal ini. Ya, andai kata dia tidak mau divaksin, ya. Dan insya Allah masih banyak sebab-sebab yang lain. Kalau memang tidak mau divaksin, ya, dan merasa takut, ya, daripada nanti terjadi sesuatu dia salahkan antum karena hal ini, ya, kan jauh lebih buruk, ya. Yang ketiga, jika memang setelah dipertimbangkan, setelah meminta pendapat kepada ahli yang jujur dalam hal ini terkait vaksin, jika dia didet vaksin mudharatnya sangat besar, ya, menimpa dirinya, maka hendaknya dibujuk, ya, dan tidak perlu berdusta, ya. Kalau mengiming-imingkan sesuatu yang kita memang berniat untuk melakukannya, kalau kita punya kemampuan, namun qadarullah setelah itu kita tidak melakukannya karena tidak mampu, maka ini bukanlah dusta, karena pada hakikatnya kita tidak berbohong dengannya, tetapi kita memberikan harapan yang apabila, ya, ia melakukan hal tersebut, kita akan memberikannya ini jika kita mampu, ya. Nah, sehingga itu bukan dusta insyaallah taala, karena dia katakan apabila dia mampu, karena waktu yang telah habis dan juga karena kita ada kajian ba'dal maghrib dan ba'da isya, maka kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.